Selamat sore Pak Argo. Pak Argo selamat sore. Iya. Iya. Silakan komentar Anda Bapak. Saya pikir ya pemerintah yang korup ini nggak akan mau ya kalau begitu, karena kalau seandainya hal itu terjadi ya otomatis kan mereka nggak bisa korup lagi. Saya pikir sih pandangan saya begitu ya. Baik. Terhadap negara ini. Terima kasih. Terima kasih kembali.